Ipin, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Sama Upin dan Ipin. Yeah. Upin, Ipin. Kita orang pergi dulu ya. Jumpa lagi. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.